الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء بندنساري كوتا باليبابان، yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, 9 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul dan mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Beliau merasakan cobaan yang berat setelah teror kaum Quraisy yang menyebabkan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Kemudian dilanjutkan dengan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka melakukan embargo terhadap kaum muslimin dan siapa saja yang loyal kepada mereka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan wafatnya paman beliau yang selama ini memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Lalu beberapa hari setelah itu istri beliau yang sangat beliau cintai, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau pun meninggal dunia, wafat 3 hari setelah wafatnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, beliau merasakan apa yang dirasakan oleh keumuman manusia ketika ditinggal mati orang yang dicintainya. Dan itu merupakan bagian dari sifat rahmat, kasih sayang yang Allah Jalla wa'ala masukkan ke dalam hati-hati para hamba. Oleh karena itu menangis ketika ditinggal mati seorang yang dicintai merupakan hal yang itu menjadi tabiat seorang manusia, fitrah manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang sebab mengapa beliau menangis atas wafatnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi, innama yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama." Ini adalah sifat rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati para hambanya. Sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang memiliki sifat rahmat ini. Maka menangisi sesuatu sebagai bentuk menampakkan kesedihan atas meninggalnya seorang yang dicintai, hal yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah an-niyahah, meratap dengan cara memukul-mukul kepala, menjambak rambut, menyobek-nyobek baju, memukul-mukul dada, dan yang semisalnya. Ini semua termasuk di antara amalan kaum jahiliyah yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah wafatnya Abu Talib, yang itu merupakan tanda hilangnya salah satu pelindung dakwah beliau yang selama ini berupaya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari upaya kaum Quraisy yang mereka selalu mengancam untuk menyakiti Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah wafatnya Abu Talib, semakin keras perlawanan kaum Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap dakwah beliau. Mereka semakin berani melakukan berbagai macam teror, ancaman kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dakwahnya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam merasa bahwa setelah wafatnya paman beliau, beliau seorang diri. Beliau tidak lagi memiliki seseorang yang memberikan perlindungan kepada beliau untuk menyampaikan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Dan ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi kaum Quraisy yang begitu kerasnya perlawanan mereka terhadap dakwah tauhid. Hal ini menyebabkan beliau semakin sulit untuk menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat kota Makkah. Maka inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencari wilayah yang lain yang memungkinkan untuk menyebarkan dakwah tauhid. Dan hal itu tidaklah menyebabkan beliau berhenti dari tugas beliau sebagai Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan tauhidullah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memulai untuk memikirkan kemana beliau harus menyebarkan dakwah ini dengan harapan mungkin saja ada yang masih menerima Islam yang akan menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun melihat bahwa Taif, wilayah Taif dan negeri ini, wilayah ini sampai sekarang juga bernama Taif. Dia termasuk dataran tinggi, daerah dingin kurang lebih 80 km dari kota Makkah. Wilayah Taif ini di musim panas secara umum di Arab Saudi, di wilayah Taif udaranya sejuk, penduduknya tidak merasakan kepanasan. Dan di musim dingin wilayah Taif sangat dingin. Dan sekarang-sekarang ini, pada tahun-tahun belakangan ini, banyak dari kaum muslimin terkhusus dari Indonesia pula, apabila mereka berangkat umrah, biasanya mereka memiliki program untuk berjalan-jalan ke wilayah Taif. Dan wilayah Taif apabila mereka kembali dari Taif menuju ke Mekah, itu mereka melewati salah satu miqat. Dari miqat-miqat ihram bagi seorang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, disebut Qarnul Manazil. Dan ini merupakan miqat bagi penduduk Najd dari Riau, Qasim, Unizah dan wilayah-wilayah yang berdekatan dari wilayah tersebut. Apabila mereka hendak berangkat umrah atau haji, maka miqat mereka ini di wilayah Qarnul Manazil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa wilayah Taif memungkinkan untuk dijadikan sebagai lahan dakwah untuk menyampaikan Islam. Hal ini disebabkan karena penduduk Taif mereka berasal dari Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif ini adalah kabilah yang memiliki hubungan keluarga dengan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibu susuan beliau? Halimah As-Sa'diyah. Jadi mereka Bani Thaqif itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibu susuan beliau. Jadi bisa dibilang mereka adalah akhwal, paman-pamannya Rasulullah dari arah Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu pula, wilayah Taif ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang kedua yang memiliki kekuatan setelah Makkah, sehingga beliau sangat berharap apabila beliau datang ke Taif dan meminta kepada paman-paman beliau untuk memberikan perlindungan ketika beliau menyampaikan tauhid Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dakwatul tauhid, dakwatul Islam menyebar di masyarakat Taif. Itu yang menjadi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun keluar meninggalkan kota Makkah. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke wilayah Taif itu pada tahun ke-10 setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di akhir-akhir bulan Syawal. Ada yang mengatakan 3 hari sebelum berakhirnya bulan Syawal beliau berangkat. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif sendirian, seorang diri. Ada sebagian riwayat yang juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif ditemani oleh maulanya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini yang merupakan maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diadopsi oleh Rasulullah sebagai anaknya, diangkat sebagai anaknya. Namun kan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengharamkan adanya tabanni, mengadopsi anak, menganggap itu sebagai anak sendiri. Tidak diperbolehkan. Dan Zaid bin Harithah yang pernah menikahi Zainab itu Jahsy. Setelah terjadi perceraian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi mantannya si Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menegaskan bahwa tidak ada tabanni di dalam Islam. Tidak ada istilah pengangkatan anak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Zaid bin Harithah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi berangkat sendirian. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi ditemani oleh maulanya Zaid bin Harithah. Namun para ulama mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi dari kedua riwayat ini. Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat sendiri itu di awal kali. Setelah beliau berangkat, maka dalam di tengah perjalanan beliau disusul oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Ini untuk mengkompromikan dua riwayat tersebut. Yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif itu jalan kaki. Berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Luar biasa, ini berat. Berat sekali. Naik kendaraan saja, naik bis dari Makkah menuju ke Taif itu kurang lebih 1.5 jam dengan jalan yang bagus sekarang ini, ya. 1.5 jam kurang lebih. Pemandangannya ya batu-batu. Enggak ada pemandangan yang seperti kita lihat di sini, ada hutan, ada gunung hijau, enggak ada. Batu-batu. Antum bisa bayangkan betapa beratnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Kalau masih enggak percaya bahwa itu perjalanan yang berat, coba aja kalau umroh nanti atau haji, sempatkan jalan kaki ke Taif. Nah, supaya bisa merasakan gimana beratnya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Taif sampai ke Mekah, ketinggalan pesawat. Berat sekali. Ya. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Betapa beratnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salihin, generasi terdahulu para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita merasakan betapa beratnya dakwah mereka, yang faedahnya adalah membutuhkan kesabaran bagi kita sekalian. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita seperti diujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena Allah Maha mengetahui bahwa kondisi keimanan kita ini sangat lemah. Sangat lemah sekali. Dapat cobaan sedikit sudah. Dia merasa, oh, apa sih? Saya sudah rajin sholat kok dapat cobaan seperti ini. Baru saja rugi dia dalam berbisnis, sudah ngomelnya bukan main. Baru saja dia di-resign dari pekerjaannya, ngomelnya luar biasa. Ekonomi saya semakin surut, semakin sulit. Ini gara-gara ngaji ini. Ya. Gara-gara belajar salafi. Akhirnya jadi miskin. Dulu waktu saya gak belajar salafi, hartanya datang dari sana sini. Entah dari mana, mungkin korupsi, mungkin macam-macam. Dengan cara yang tidak halal. Setelah dia mengenal Islam, dia belajar Islam, dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mulai dia melihat ini sumber rezeki yang halal dia. Kalau haram dia tinggal, walaupun besar pendapatannya. Berapa banyak dari kaum muslimin yang dahulu mereka masya Allah, rumah mewah, kendaraan mewah, kerjaannya bagus, bang, kerja di bank. Setelah belajar tentang riba, ini ternyata praktek riba, ini transaksi riba. La'anat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa meninggalkan pekerjaan itu setelah dia menerima gaji yang luar biasa per bulan, berat. Tapi alhamdulillah di sana banyak dari kaum muslimin, kesungguhan mereka, keyakinan mereka atas janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberi jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dia diberi rezeki oleh Allah dari arah yang dia tidak menyangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dibutuhkan bagi seorang hamba bersabar. Sabar. Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang berpegang teguh kepada agamanya, itu memang tidak mudah. Pasti dapat cobaan. Pasti ada cobaan. Tidak mungkin seseorang itu diberi kemuliaan, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah dia diberi cobaan. Dia sabar gak menghadapi cobaan ini? Am hasibatum an tadkhulul jannah walam yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazuzilu hatta yaqulur rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka begitu mudahnya kalian masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian cobaan yang telah menimpa orang-orang terdahulu? Mereka merasakan berbagai macam kesulitan, kemudaratan, cobaan-cobaan yang berat mereka hadapi. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul, mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat kondisi di awal-awal Islam, begitu beratnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menghadapi teror dan gangguan dari kaum Quraisy, sampai Khabbab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang bersandar di dinding Ka'bah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan untuk kami? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada yang dibelah dua tubuhnya, didatangkan gergaji untuk membelah tubuh seorang mukmin menjadi dua bagian. Ada yang sampai dikuliti daging dan kulitnya, dipisahkan dari tulangnya. Namun itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian kaum ada yang terburu-buru, tergesa-gesa. Maunya seorang itu kalau berislam pengennya itu dihamparkan karpet merah di atasnya. Karpet merah. Ya. Maunya semua kedudukan kenikmatan. Kalau ngaji, kalau belajar Islam, wah gaji bertambah, hidup selalu nyaman, aman, tenteram, bahagia, gak ada kurang sama sekali. Gak begitu seorang itu menjadi seorang mukmin, tidak. Pasti ada cobaan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami orang-orang beriman sementara mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang dusta dengan keimanannya. Dapat cobaan sedikit sudah gak sholat dia. Dapat cobaan sedikit, gak ngaji sudah. Gak mau ngaji lagi dia. Dapat cobaan sedikit, dia tinggalkan apa yang selama ini dia ketahui dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sekitar kita, kadang-kadang ada orang-orang yang dahulu kita melihat masya Allah ini orang rajinnya sholat, sering menegakkan sholat berjamaah, hampir tidak pernah ketinggalan. Setelah itu hilang, kemana? Ternyata sudah jadi bos di tambang, di perusahaan tertentu, gajinya tinggi. Cobaan, cobaan harta, cobaan kedudukan, cobaan wanita, itu menimpa para hamba. Apabila seorang tidak sabar, maka begitu mudahnya dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita ketika dia mengenal Islam, dia semangat. Dulunya dia tidak berhijab, maka dia mulai berhijab. Dia menutup wajahnya. Dia berkeyakinan bahwa wanita itu aurat, maka dia menutup seluruh tubuhnya. Ketika ada cobaan menimpanya, maka dia merasakan bahwa itu adalah tekanan yang berat dalam hidup. Dia tidak bersabar. Akhirnya dia kembali kepada kondisi semula. Pada saat dia berada di masa-masa jahiliyahnya. Maka yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah terjadi di tengah-tengah kita. Maka penting mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sadar bahwa apa yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya itu cobaan mereka jauh lebih berat daripada cobaan yang menimpa kita. Alhamdulillah kita hidup nyaman, tenteram, ya kan? Gak ada teror-teror untuk membunuh seorang yang mengajak kepada sunnah, seorang yang mengajak kepada tauhid. Kalaupun ada, itu lemah sekali. Di sebuah negara yang diatur dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan, tidak ada. Alhamdulillah, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa ngaji, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat yang besar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif bersama Zaid bin Harith. Maka setelah beliau tiba di Taif, maka beliau berupaya untuk menghubungi orang-orang yang dianggap mereka memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat Taif dari Bani Thaqif, yang mereka dianggap sebagai orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang mulia. Dan mereka tiga orang, semuanya adik kakak keluarga. Yang pertama Abdul Jalil ibnu Amr bin Umayyah, Abdul Jalil bin Amr bin Umayyah. Yang kedua Mas'ud bin Amr bin Umayyah. Yang ketiga Habib bin Umayyah bin Amr bin Umayyah. Jadi yang pertama Abdul Jalil, yang kedua Mas'ud, tidak ada hubungannya dengan keluarga Mas'ud. Yang ketiga Habib, ketiga ini bersaudara dari ayah yang sama, yaitu Amr bin Umayyah. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang punya pengaruh di tengah masyarakat Quraisy, di masyarakat Taif. Dari mana Taif? Kemudian salah satu dari seorang wanita dari kalangan Quraisy, dari kabilah Bani Jumah juga bersama mereka ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama tiga orang ini, mengajak mereka untuk mengenal Islam. Beliau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka agar kemudian mereka siap untuk menolong Islam, menolong tauhid, menolong apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat Taif. Dan beliau siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada yang berupaya untuk menghalangi dakwah beliau atau menteror Nabi alaihi salatu wasallam. Antum bisa bayangkan, Rasulullah itu datang ke Taif bukan dengan kendaraan, tidak membawa pasukan. Bisa dikatakan beliau meninggalkan kota Mekah dalam kondisi muhal, dihinakan oleh masyarakat Quraisy. Datang jalan kaki, tiba di Taif. Gimana kondisi seorang yang berjalan sekian lama tiba di Taif? Kondisinya kumuh, iya kan? Kondisinya kumuh, tidak ada pengawal. Yang menemani beliau hanyalah seorang budak, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba ingin bertemu dengan para pembesar di tengah masyarakat Taif. Kira-kira dianggap apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau istilahnya orang sekarang, ini ujuk-ujuk datang ingin bertemu dengan wali kota, ingin bertemu dengan gubernur. Misalnya, kamu siapa kan gitu? Siapa kamu? Tiba-tiba datang duduk berhadapan dengan para pembesar ini, menyampaikan tauhidullah yang selama ini mereka belum pernah mendengarkannya. Kalaupun mereka mendengarkannya, mereka mendengarkan dengan hal-hal yang negatif tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk ke dalam Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan dari mereka untuk memberikan perlindungan ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada masyarakat Taif, maka salah seorang dari mereka, dari tiga orang ini, dia mengatakan, saya akan menyobek-nyobek kiswah Ka'bah apabila benar Allah yang mengutus kamu. Artinya enggak mungkin. Masa orang seperti ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi harapan mereka itu, orang-orang jahiliyah itu, maunya itu yang diutus seorang yang ketika datang terlihat sebagai orang terhormat, punya harta yang banyak, memiliki pengikut yang banyak. Ini datang seorang diri bersama dengan Zaid bin Harithah. Maka dia mendustakan, ya, saya akan menyobek-nyobek kiswah Ka'bah itu apabila Allah yang mengutuskan. Yang satunya mengatakan, amal wajah Allah ahadan yursiru ghairu, enggak ada orang lain kah yang diutus oleh Allah selain kamu? Ya. Istilahnya dia mengatakan, kamu siapa sih kok tiba-tiba datang mengaku sebagai Rasul? Yang ketiga mengatakan, wallah la ukallimuka abada, demi Allah saya tidak ingin berdialog denganmu selama-lamanya. Saya tidak ingin mengajak bicara. Kalau seandainya engkau benar-benar seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kamu katakan, engkau lebih mulia daripada aku membantah ucapanmu kalau memang benar kamu Rasul. Namun kalau kamu berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya aku berbicara dengan orang yang pendusta. Jadi semuanya pendusta. Tidak satupun yang menerima dakwah tauhid. Tidak satupun yang siap memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ukhruj min baladina." Keluar, keluar dari negeri kami, keluar. Ini kesian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tiba masuk ke Taif dan berupaya mengharapkan perlindungan dari mereka, marah disuruh keluar. Dan bukan hanya diusir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengompori orang-orang bodoh. Kalau istilah kita preman-preman, masyarakatnya dan budak-budaknya, agar kemudian mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harith. Sehingga Nabi itu dikejar oleh mereka, dicaci maki, diteriaki. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju keluar dan menuju arah keluar dari wilayah Thaif, itu mereka karena banyak orang, itu mereka membuat dua baris, yang satunya sebelah kanan, satunya sebelah kiri, sambil mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi mengangkat kakinya berjalan meninggalkan Thaif, maka mereka lempari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Setiap kali beliau melangkahkan kaki, dilempari lagi dengan batu. Betapa beratnya percobaan, apa cobaan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mereka mencaci maki Rasulullah, sambil mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha, beliau tidak punya kemampuan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Beliau hanya berupaya untuk menghalangi lemparan-lemparan dari orang-orang bodoh, para preman itu. Sampai terluka kepala Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupaya menghindari dari lemparan tersebut, beliau berlari bersama Zaid bin Haritha memasuki sebuah kebun. Kebun ini milik Uqbah bin Rabi'ah dan Syaibah Ibn Rabi'ah. Nah, setelah beliau masuk ke dalam kebun tersebut, maka orang-orang bodoh dari preman Bani Thaqif ini, mereka pun berhenti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau beristirahat di bawah sebuah pohon, dari pohon anggur, beliau bersama Zaid bin Haritha. Dalam kondisi beliau bersedih melihat kondisi itu, terluka, kedua kaki beliau penuh dengan luka. Zaid bin Haritha terluka di bagian tubuh beliau, di bagian kepala beliau. Dalam kondisi seperti itu, beliau meninggalkan Taif, melakukan perjalanan keluar dari Taif, ingin kembali ke Mekah, sampai beliau tiba di Qarmuz Tha'alib. Nah, Qarmuz Tha'alib ini, inilah yang disebut Qarnul Manazil, tempat miqatnya penduduk Jeddah dan siapa saja yang mereka berihram dari arah sana. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" apakah pernah engkau merasakan suatu hari yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud? Ada gak yang kau merasakan yang lebih berat dari peristiwa Uhud? Maka Nabi SAW menjelaskan peristiwa itu. Kata beliau, laqad laqitu min qawmika ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba idh aradtu nafsi ala ibni abdi jalil ibni abdi kalab falam yujibni ila ma aradtu. Sungguh aku telah menemui dari kaummu berbagai cobaan yang aku temukan, dan yang paling berat adalah peristiwa itu ketika aku menawarkan kepada ibnu abdi jalil ibni abdi kalab untuk masuk ke dalam Islam, memberikan perlindungan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mengabulkan apa yang aku inginkan. Maka aku pun meninggalkan Taif dalam keadaan aku sangat merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan aku pun beristirahat ketika tiba di Qarnuz Zaali. Qarnuz Zaali pula jauh di luar kota Taif. Maka ketika beliau beristirahat di sana, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fa idza ana bi sahabatin qad awallatni, maka aku melihat ada sekumpulan awan yang menaungiku. Aku melihat ke atas dan aku melihat di sana ada Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun mengatakan kepadaku, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu dan apa yang menjadi balasan mereka kepadamu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepadamu malaikat penguasa bukit agar engkau perintahkan dengan apa saja kamu inginkan. Maka setelah Jibril menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bukit-bukit itu pun mengatakan kepada Rasulullah setelah mengucapkan salam, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an uthbiq 'alaihimul akhshabain, apabila engkau ingin aku akan runtuh, aku akan jatuhkan dua bukit yang besar, al-akhshabain. Al-Akhshabain, ini dua bukit yang ada di sekitar kota Makkah. Bukit Abu Qubais dan Bukit Al-Ahmar. Apabila engkau ingin, wahai Muhammad, aku akan timpakan kedua bukit ini kepada masyarakat Taif apabila engkau menghendaki hal itu. Namun dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bal arju ay yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi syai'an. Aku tidak menghendaki mereka dihancurkan, aku tidak menghendaki mereka binasakan, aku berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka hamba-hamba Allah yang menyembahnya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap peristiwa dakwah beliau ke Taif itu lebih berat daripada peristiwa di perang Uhud. Meskipun secara fisik, ya, secara fisik peristiwa yang beliau alami di perang Uhud itu lebih berat, lukanya lebih banyak, lebih berat. Akan tetapi secara mental itu sangat berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau bersabar. Beliau tidak ingin mereka dibinasakan. Beliau mengharapkan dari keturunan mereka, kalaupun mereka enggan mentauhidkan Allah, dari keturunannya ada hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Akbar. Sekarang kita menyaksikan wilayah Taif termasuk bagian dari wilayah Arab Saudi yang dibangun di atas tauhidullah. Masyarakatnya mentauhidkan Allah, jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan tidaklah ini terjadi melainkan ini bagian dari dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan peristiwa ini, fi hadzal hadits bayan syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi wa mazidi sabrihi wa hilmihi. Di dalam hadis ini menjelaskan kasih sayang Nabi kepada kaumnya dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas, yang begitu besar di dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah. Dan ini sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fa bima rahmatin min Allah lintalahu." Maka rahmat yang Allah berikan padamu, maka berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Dan juga firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Padahal Nabi mampu untuk mengatakan kepada malaikat gunung tersebut untuk melimpahkan gunung itu kepada masyarakat Taif, tapi beliau tidak melakukan. Beliau lebih mengedepankan sifat rahmat. Semoga di antara mereka ada yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah. Saya kira sampai di sini masyaallah. Banyak sekali faedah yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan kisah ini. Namun semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita sekalian dan sebagai pelajaran bagi kita untuk bersabar di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.